seribu janji. Janji apel di malam ini, pacarku tak ada di rumah. Malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ya ya ya ya ya. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Suka-suka